إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Ayat yang lalu yang telah kita bahas yaitu ayat dalam surat An-Nisa ayat 128, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wasulhu khair. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dan disebutkan pula dalam tafsir Ibnu Jarir rahimahullahu taala, dibawakan riwayat dengan sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan ila akhirih qalat, berkata Aisyah, hadza fil mar'ati takunu 'inda ar-rajul fa'alallahu la yakunu bimustaktir minha wa la yakunu laha walad wa yakunu laha suhbah fataqul la tutalliqni. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ayat ini mengenai seorang wanita yang berada di bawah seorang suami, kemudian suami itu merasa tidak mendapatkan sesuatu yang dia harapkan dari istrinya atau tidak bisa mendapatkan anak atau tidak bisa mendapatkan suhbah dengan baik, maka suami berhasrat untuk menceraikannya dengan baik. Kemudian sang istri berkata, la tutalliqni wa anta fi hillin min sya'ni. Kemudian wanita itu menawarkan, jangan ceraikan aku, tidak mengapa, engkau halal walaupun engkau tidak memberikan ini dan itu kepadaku. Maksudnya tidak memberikan gilirannya kepadaku atau tidak memberikan nafkahnya kepadaku. Demikian pula diriwayatkan dengan sanad yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha fi qawlihi tentang ayat tersebut, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan ila akhirih, qalat, kata Aisyah, huwa ar-rajul yakunu lahu imra'atan, itu adalah tentang satu orang yang memiliki dua istri, ahaduhuma qad kaburat, salah satu dari dua istri ini sudah tua, wal ukhra damimah, yang kedua jelek, wa huwa la yastakthir minha, dia tidak merasa cocok dengan istri-istrinya. Kemudian para istri tadi merasa kalau suaminya tidak suka kepada mereka, khawatir dicerai, berkata, la tutalliqni wa anta fi hillin min sya'ni, jangan ceraikan aku, silakan engkau halal, aku izinkan untuk tidak memenuhi hak-hakku. Maknanya, silakan kau menikah lagi, yang cantik, yang lebih muda, silakan, dalam keadaan jangan ceraikan aku, sehingga aku tetap dalam keadaan statusnya suamimu. Hadal hadits tsabitun fi sahihain. Hadis ini tsabit dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga diriwayatkan riwayat-riwayat yang seperti ini dari Aisyah, bahkan disebutkan sebab turunnya ayat ini. Bahwa sebab turunnya ayat ini adalah seseorang istri dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bernama Saudah binti Zam'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus seorang sahabat Al-Qasim ibni Abi Barzah. Nabi mengutus seorang namanya Qasim ibni Abi Barzah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ba'atha an-nabiy ila Saudah binti Zam'ah, diutus seseorang kepada Saudah binti Zam'ah, istri Nabi, bitalaqiha, untuk mengkhabarkan bahwa engkau dicerai oleh Nabi. Falamma an ataha, ketika utusan tadi datang ke rumahnya untuk menyampaikan berita itu, Saudah binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha sudah merasa, ini pasti utusan untuk menceraikan aku. Jalasat lahu ala tariqi Aisyah. Dia duduk di bawah, di jalan, sambil berkata, anshuduka billadhi anzala alayka kalamahu wastafaka ala khalqihi lama raja'tani. Datang Zam'ah, Saudah binti Zam'ah, ke jalan menuju Aisyah, di mana Rasulullah SAW melewati jalan tersebut, ditunggu. Begitu Rasulullah SAW lewat, dia duduk di bawah dan memohon, ya Rasulullah, aku memohon kepadamu dengan nama Allah, agar rujuklah aku, jadikanlah aku tetap sebagai istrimu. Fa inni qad kaburtu, aku memang sudah tua, wala hajata li fil rijal, dan aku tidak membutuhkan laki-laki memang. Lakin uridu an ub'ath ma'a nisa'ika yawmal qiyamah, tetapi aku ingin dibangkitkan nanti yawmal qiyamah dalam keadaan statusku adalah istri Rasulullah. Aku ingin dibangkitkan bersama para istri-istri Rasulullah yawmal qiyamah. Artinya kalau aku tidak diberikan hakku, tidak mengapa. Aku memang tidak berhajat pada laki-laki sudah. Sudah tidak kepengin laki-laki. Tetapi aku ingin, aku dibangkitkan yaumul qiyamah, statusku masih seorang istri dari seorang Rasul yang mulia. Itu harapannya. Faraja'aha. Maka Nabi pun merujuknya kembali. Faqalat inni fa inni ja'altu yaumi wa lailati li hubbi Rasulillah, kata Saudah binti Zam'ah, sekarang setelah aku dirujuk, maka hakku untuk didatangi aku serahkan, aku berikan kepada kekasih yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah. sehingga mengilir istrinya dari Aisyah kepada yang kedua dan ketiga dan seterusnya, sampai giliran Saudah kembali ke Aisyah lagi. Berarti Aisyah mendapatkan dua kali giliran. Gilirannya sendiri dengan gilirannya Saudah yang diserahkan kepadanya. Hadis ini gharibun mursal, tetapi diriwayatkan dari sekian banyak riwayat-riwayat yang lain yang semakna dengan ini. Bukhari juga meriwayatkan dengan sanadnya sampai ke Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Aisyah berkata bahwa ayat ini memang tentang seorang wanita yang musinnah, tentang seorang wanita yang sudah tua. Laisa bimustakfir minha, dia tidak mendapatkan sesuatu yang banyak dari istrinya. Maksudnya tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Dan ingin menceraikannya. Tiba-tiba wanita tadi berkata, jangan ceraikan aku. Biarkan aku sebagai istrimu statusnya, walaupun engkau tidak memberikan hakku, tidak apa-apa, aku halalkan. Ini dari sebab-sebab nuzul ayat ini. Dan dari riwayat-riwayat Aisyah, jelaslah makna ayat tadi, bahwa tidak mengapa seseorang istri untuk merelakan haknya dengan harapan bahwa dia statusnya tetap sebagai istri. Ikhwan ibn a'azukumullah, ayat berikutnya, walan tastati'u an ta'jilu bainan nisa walau harastun fala tamilu kullal mail fatadaruha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa inna allaha kana ghafuran rahima. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat berikutnya, kalian tidak akan sanggup bersikap adil di antara para wanita. Walau harastum, walaupun kalian bersungguh-sungguh. Fala taminu kullal maili, tetapi jangan cenderung kepada salah satunya dengan sepenuhnya. Akhirnya meninggalkan yang lainnya. Kal mu'allaqah fatadaruha kal mu'allaqah, engkau akhirnya meninggalkan yang lainnya seperti barang yang tergantung. Dijadikan sebagai istri juga tidak, dicerai pun tidak. Barakallahu fiikum. Saya singgung hadis yang ayat yang sebelumnya karena berkait. Yang pertama tadi, ayat yang sebelumnya adalah diberikan takhyir ketika akan dicerai, sang wanita tadi memilih, tidak mengapa, aku seperti barang tergantung. Kan maknanya begitu. Kal mu'allaqah. Mengapa? Karena dia mengatakan, tidak mengapa, aku tidak diberi haknya, enggak diberi giliranku, yang penting statusku masih sebagai istrimu. Tetapi yang kedua ini, tidak ada takhir. Adam at-takhir. Maka tidak boleh. Yang ini takhir dibolehkan. Yang ini tidak ada mutakhir, tidak ada takhir, tidak boleh. Apa makna yang ada mutakhir? Dia tidak ceraikan dalam keadaan tidak diberi haknya. Fatadaruha kal mu'allaqah, berarti dia dibiarkan seperti barang tergantung. Dicerai tidak, diperlakukan sebagai istri juga tidak. Saya tidak suka. Saya tidak mendapatkan apa-apa dari dia. Tidak mendapatkan anak, tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan begini. Dia juga sudah tua, jelek, begini dan seterusnya. Kalau kamu tidak suka, ceraikan. Kan begitu. Berarti apa perbedaannya dengan yang pertama tadi? Kalau pertama kemauan sang wanita, karena misalnya suaminya adalah seorang yang mulia seperti Rasulullah SAW, maka dia ingin statusnya tetap menjadi istrinya, tidak mengapa tidak diberikan haknya, bahkan giliranku aku berikan pada Aisyah, kata Saudah binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha. Sedangkan yang ini, yang kedua, dilarang. Mengapa? Karena itu adalah sesuatu penyiksaan. Dia dibiarkan sebagai istri tetapi dalam keadaan tidak diberi hak-haknya. Fatadaruha kal mu'allaqah, berarti kau membiarkan dia seperti barang tergantung. Memang manusia tidak akan bisa bersikap adil dengan seadil-adilnya. Pasti akan ada kekurangan-kekurangan, khususnya urusan hati, pasti. Tetapi fala tamilu kullal mail fatadruha kal muallaqah, jangan cenderung kepada yang satu 100%, yang lain enggak dianggap sama sekali, maka seperti barang tergantung, kal muallaqah, dicerai tidak, diperlakukan suami juga tidak, sebagai istri juga tidak, dicerai tidak, diperlakukan sebagai istri juga tidak, itu muallaqah. Berkata Syekh Sa'd rahimahullah dalam kitab kita, yukhbiru ta'ala anna al-azwaj la yastati'una, bahwa para suami enggak akan mampu, walaysa fi qudratihim, dan bukan termasuk kemampuan mereka untuk bersikap adil yang sempurna, al-adlu tam bainan nisa. Artinya manusia sebagai manusia enggak akan mampu untuk bersikap adil dengan sempurna. Wa dzalika li'anna al-'adla yastalzim wujud al-mahabbah 'ala as-sawa, karena yang namanya adil terhadap para istri mengharuskan adanya rasa cinta yang sama pada semua istrinya. Ini susah. Harus ada rasa suka kepada semua istrinya dengan sama. Dan harus memperlakukannya dengan sama. Nah, itu susah. Kalau di rumahnya si fulan, masya Allah, lihat muka-muka kecil-kecil, enggak jadi saya ngomong. Al-muhim barakallahu fikum. Misalnya yang di sini terjadi jima, yang di sini enggak terjadi jima. Enggak adil. Ya, gimana ya? Di situ saya semangat, di sana enggak. Ini barakallahu fikum, akhirnya gelisah. Khususnya Rasulullah SAW yang berusaha untuk adil. Sehingga merasa aku enggak bisa. Aku suka sama yang ini lebih daripada yang itu. Aku lebih suka dengan Aisyah radhiyallahu taala anha lebih daripada istri yang lainnya. Sampai Nabi menyatakan Aisyah di antara para wanita-wanita yang lain seperti sarid baina sa'iri ta'am. Seperti sarid di antara semua makanan. Sarid adalah makanan paling istimewa karena dibuat dari sebaik-baik makanan pokok dengan sebaik-baik lauk. Sebaik-baik makanan pokok adalah gandum dan sebaik-baik lauk adalah laham, daging. Sedangkan sarid dibikin bubur gandum dengan daging. Kata Nabi ini makanan terbaik. Dan Aisyah seperti sarid di antara makanan-makanan yang lain. Yang ini gandum, masya Allah, kut, khairu kut, tapi tidak ada dagingnya. Istri yang sana, laham, masya Allah, tapi tidak ada gandumnya. Sedangkan Aisyah, gandum dan daging ada padanya. Artinya lebih daripada yang lainnya. Dan Rasulullah SAW ditanya, ayun nas ahabbu ilaik, siapa yang paling kau cintai? Nabi menjawab, Aisyah. Yang paling aku cintai, Aisyah. Kalau ada kata yang paling, berarti kan tidak sama cintanya. Berarti adil atau tidak adil? Bagaimana bisa adil mencintai yang ini seperti yang itu? Mencintai yang itu lebih daripada mencintai yang ini? Ya enggak bisa. Karena yang namanya cinta ada sebab daya tariknya. Cinta sama ini karena orangnya baik. Wajahnya cantik. Kulitnya putih. Ininya semuanya. Anaknya masya Allah. Walud, wajud. Peranak misalnya. Dengan yang satu baik, salihah. Tapi sayang kurang cantik. Yang ini cantik tapi kurang rajin. Yang ini kan beda-beda. Maka daya tarik tadi menyebabkan dia pun sukanya, cintanya akan berbeda-beda. Maka ketika terjadi di hati seperti itu, Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni, sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Ashabus Sunan rahimahumullahu ajma'in dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi berkata, kana Rasulullah SAW yaqsim bainan nisa'ihi. Nabi SAW berupaya untuk membagi hari-harinya kepada para istri-istrinya dengan adil. Setelah itu beliau berkata, Allahumma hadha qismi baina fima amlik, hadha qasami fima amlik. Wahai Rabbku, ini pembagianku yang aku mampu. Ini pembagianku yang aku mampu. Fala talumni fima la amlik, tamliku wa la amlik. Dan maafkan aku pada apa yang kau miliki, aku tidak miliki. Yang aku miliki maksudnya aku mampu. Membagi hari bisa, membagi maishahnya bisa, berusaha untuk adil bisa. Adapun hati, tamliku wa la amlik, engkau yang memiliki hati, bukan aku. Aku tidak memiliki. Otomatis akan suka sama yang ini lebih daripada yang itu. Itu tidak bisa diatur oleh seorang manusia. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma hadha qasami fima amlik, fala talumni fima tamliku wala amlik. Ya Allah, ini pembagianku pada apa yang aku mampu. Dan jangan cerca aku, jangan balas aku pada perkara yang engkau miliki, sedangkan aku tidak miliki. Yani al-qalb, yani masalah urusan hati, kecenderungan hati. Hadza lafadz Abi Dawud. Lafadz ini lafadz Abi Dawud. Wa hadza isnadun sahih, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Ikhwanul a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Ucapan Syekh Sa'di rahimahullahu taala, وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على سواء والداعي على سواء. Karena yang namanya adil sempurna, cinta harus sama. Da'i ala sawa, dan juga daya tariknya harus sama. Kalau daya tariknya beda, kan seorang laki-laki pasti akan beda juga kesukaannya. Wal mail fil qalbi ilaihinna ala sawa, dan wajib kecenderungannya kepada semua istrinya harus sama. Rumal amal bimuktada dhalik, kemudian mengerjakan dengan konsekuensinya juga harus sama. Berarti di sana harus ada jima, sini harus ada jima, sini harus ada jima. Wa hadha muta'adzirun ghairu mumkin, dan itu muta'adzir, sulit, tidak mungkin bisa dilakukan. Falidhalika afallahu amma la yustata'. Oleh karena itu dimaafkan oleh Allah apa yang manusia tidak mampu. Maka dengan ini barakallahu fikum, yang diwajibkan adil adalah pembagian hari, malam-malamnya, dan nafkahnya, yang dohir-dohirnya. Adapun urusan apa yang dilakukan di rumahnya, apakah ada jima atau tidak ada jima, tidak diwajibkan adil. Itu pandai-pandai para istrinya sendiri, bagaimana bersikap baik pada suaminya, bagaimana dia bisa menyenangkan suaminya. Fala tamilu kullal mail, maka jangan cenderung dengan segala kecenderungan. Fatadaruha kal muallaqah, yang akhirnya menjadikan dia atau menjadikan yang lainnya seperti barang tergantung. Yani la tamilu mailan katsiran, jangan cenderung dengan kecenderungan yang sangat, yang akhirnya la tu'adduna huquqahunna, akhirnya kalian tidak menunaikan hak-hak mereka yang wajib. Kamu kan hari ini harusnya ke si fulana, giliran dia. Malaslah, karena begini, begini, begini, begini. Nah, ini sudah mulai tidak adil. Mengapa? Karena kecenderungan pada istri yang satu lebih daripada yang lain. Walaupun engkau memang lebih cinta kepada yang ini daripada yang itu, tetapi engkau tetap harus datang kepadanya pada waktunya, pada gilirannya. Itu haknya dia. Dan berikan haknya sesuai dengan apa yang kau berikan pada istri yang lain. Maksudnya nafkahnya. Bal if'alu ma huwa bi istita'atikum min al-'adli. Bahkan kerjakanlah semampu-mampu kalian, sebisa-bisa kalian keadilan. Fannafaqah wal kiswah wal qasam wa nahuha 'alaikum an ta'dilu bainahunna fiha. Maka hendaklah memberi nafkah, wal kiswah memberikan pakaian, wal qasam memberikan gilirannya, dan lain-lainnya harus adil kepada para istri-istri. Bikhilafil hubbi wal waqi, berbeda dengan masalah kecintaan, berbeda dengan masalah al-wata, al-wata al-jima'. Fa inna zawjah idza taraka zawjaha ma yajib 'alaiha, karena seorang istri ketika meninggalkan kewajibannya, apa yang harus dia lakukan untuk suaminya. Az-zawja idza taraka zawjaha, seorang istri kalau tidak diberikan haknya oleh suaminya, taraka zawjaha, suaminya meninggalkannya, tidak menggilirinya dan tidak memberikan kewajiban untuknya, sarat kal mu'allaqah, maka istri tadi seperti barang tergantung, barang yang digantung. Allati la zawjalaha, yang dia tidak punya suami. Fatastariha wa tasta'dil zawaj, yang dia bisa istirahat, bisa mempersiapkan pernikahan berikutnya. Wala dzata zawj, tidak pula memiliki suami yang yaqumu bihuquqiha, tidak pula punya suami yang menunaikan hak-haknya. Itu makna barang mu'allaqah. Apa maknanya mu'allaqah? Barang yang digantung. Tidak jelas. Apakah dia seorang yang ghaira? Ghaira mutazawwijah? Belum nikah? Atau janda tidak nikah, belum ada suami? Istirahat toh? Tasarih. Kalau dia tidak punya suami, dia bisa istirahat. Tidak menanggung beban, tidak menanggung suatu kewajiban untuk mengurus suaminya, mengurus rumahnya. Dia dalam keadaan merdeka. Dan kalau ada yang melamar, tinggal nikah. Itu ghairu mutazawwijah. Ternyata ini juga tidak. Karena dia istri orang. Tayyib. Tetapi menjadi istri zawjah yang diberikan hak-haknya, nafkahnya, gilirannya dan semuanya, itu juga tidak. Baina wa baina, tidak menjadi wanita yang tidak punya suami dengan jelas, maka dia istirahat, tidak perlu ngurus siapapun, dan kalau ada yang melamar tinggal diterima. Tapi kalau punya suami tetapi tidak diberikan hak-haknya, tak jelas. Imma dia tidak punya suami, dia bebas menerima lamaran siapapun. Wa imma punya suami tapi diberi hak, itu bagus. Tetapi ini la hadza wa la hadza, tidak ini tidak itu. Tidak menjadi istri yang diberikan hak-haknya, tidak pula menjadi seorang yang tidak punya suami sehingga bebas untuk menerima lamaran siapapun. Kembali kepada kitab. Wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allaha kana ghafurar rahima. Aima bainakum wa baina zawjatikum, kalau kalian mengadakan islah, perbaikan, kesepakatan damai antara kalian dengan istri-istri kalian. Bijbari anfusikum ala fi'li ma tahwahu an-nafs ihtisaban wa qiyaman bihaqqi zawjah. Bagaimana islahnya? Memperbaiki keadaan. bi ijbari anfusikum, dengan memaksa diri-diri kalian untuk melakukan apa yang kamu tidak sukai karena mengharapkan pahala. Giliran istri yang sana, kamu harus datang ke sana. Tapi saya tidak suka, walaupun tidak suka, itu istrimu. Tapi ngapain ke sana? Dia kan memang sepertinya dingin, enggak suka saya. Datang, itu haknya dia. Walaupun cuma tidur, makan bersama, kemudian pulang. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kata beliau, bagaimana tuslihunya? Kata Syekh Sa'di, yakni dengan memaksakan dirimu untuk mendatanginya walaupun kau tidak suka. Mengapa? Ihtisaban, mengharapkan pahala. Wa qiyaman bihaqqi zaujah, sebagai penunaian hak istri. Dan berikan nafkahnya walaupun kamu berat. Saya ngasih uang untuk apa? Oh, saya itu tidak mendapatkan apa-apa dari dia. Itu hak dia. Wa tuslihu aidan fi ma bainakum wa bainan nas. Dan juga perbaiki juga hubungan antara kalian dengan manusia. Artinya wanita tadi memiliki suami. Karena kamu datangi, kamu berikan nafkah, kamu urus rumahnya, kamu perbaiki, kamu jaga, kamu lindungi, sehingga manusia tahu bahwa ini istrimu. Jangan dibiarkan didatangi, tidak diberi nafkah, tidak, seakan-akan enggak pernah punya istri yang namanya fulana. Auzubillah, itu kedzaliman. Tadaruha kal mu'allaqah. Wa tuslihu aidan bainan nas fi ma tunazi'u fi, dan perbaiki pula hubungan dengan manusia pada apa yang mereka perselisihkan. Wa hadza yastalzimul hazm ala kulli tariqin yusilu ila shalah. Maka ayat ini adalah anjuran untuk mengarah kepada perbaikan dalam semua masalah. Jadi sifatnya umum, bukan hanya masalah suami istri. Perbaiki hubunganmu dengan masyarakat, perbaiki hubunganmu dengan keluarga, perbaiki hubunganmu dengan istri-istrimu. Kullu tariqin yusil ila sulh. Mutlaqan, berarti ayat ini yang akhirnya atau kalimat akhirnya sifatnya umum. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Kalau kalian bersikap memperbaiki dan kalian bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu fiikum. Berarti perbaikannya mana? Semuanya. Termasuk perbaikan yang sedang dibahas, yaitu hubungan suami istri. Walaupun kamu merasa tidak suka, walaupun kamu merasa dia sudah tua, walaupun kamu merasa bahwa kamu tidak mendapatkan apa-apa darinya, karena dia istrimu, maka engkau punya dua pilihan. Imma kamu perlakukan sebagai istri, yaitu dengan mendatanginya, memberikan nafkah, mengurusinya. Wa imma kamu ceraikan. Jangan enggak jelas. Jangan enggak jelas. Jangan membiarkan dia muta'alliqa atau mu'allaqa, barang tergantung. Diperlakukan sebagai istri juga tidak, dicerai juga tidak. Kalau sudah tak suka, cerai saja. Kecuali kalau dia memohon. Itu ayat yang sebelumnya. Jangan ceraikan saya. Enggak apa-apa saya enggak digilir, enggak apa-apa saya enggak diberi nafkah. Yang penting status saya tetap suamimu, istrimu. Sehingga tetap bisa bertemu, bisa berbicara, bisa bertanya, bisa meminta pendapat dan seterusnya. Wa tattaqu Allah bi, yani tattaqullaha bi fi'lil ma'mur. Bertakwa pada Allah maksudnya dengan melaksanakan apa yang diperintahkan, wa tarkil mahdzur, dan meninggalkan apa yang dilarang. Wa sabr 'alal maqdur, dan sabar atas apa yang ditakdirkan. Fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur wasbir 'alal maqdur. Taati perintah-perintahnya, tinggalkan apa yang dilarangnya, dan terimalah takdir-takdirnya. Wahai para suami maupun para istri, wahai para manusia, kalau ditakdirkan terjadi apa yang terjadi, terimalah. Fa innallaha kana ghafurar rahimah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayaghfir ma sudira minkum, akan mengampuni apa yang muncul dari kalian dari dosa-dosa, wa taqsir, kekurangan-kekurangan, fil haqqil wajib, dalam hak yang harus dikerjakan. Walaupun memiliki kekurangan-kekurangan, Allah akan maafkan. Walaupun memiliki beberapa dosa-dosa, akan Allah ampuni. Dengan syarat, tuslihu wa tattaqu, berbuat kebaikan dan bertakwa. Wa yarhamukum kama ataftum ala azwajikum wa rahimtumuhunna, dan Allah akan merahmati kalian, akan menyayangi kalian sebagaimana kalian menyayangi istri-istri kalian. Wa rahimtumuhunna, sebagaimana kalian menyayangi mereka, bersikap baik pada mereka, kasihan pada mereka, maka Allah akan sayang pada kalian. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian kepada istri-istri kalian, dan aku, kata Nabi, adalah yang paling baik terhadap istriku. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya, dan aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah yang paling baik di antara kalian terhadap istriku. Wa in yatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Kalau akan berpisah, kalau mau bercerai, maka masing-masingnya Allah akan berikan kecukupan, jangan khawatir. Kalaupun ujung-ujungnya berpisah, tadi kan sudah kita katakan ada dua pilihan bagi seorang suami ketika dia tidak suka dari salah satu istrinya, entah karena tidak punya anak, entah karena kurang cantik, entah karena apa saja, maka kamu punya dua pilihan. Ceraikan. Atau dipegang dengan baik, diberikan hak-haknya. Jangan engkau tetapkan dia sebagai istrimu tapi gak diberi haknya. Gak pernah didatangi, gak pernah dikunjungi, gak pernah ditanya, gak pernah diberi nafkah. Ini kezaliman. Baik. Kalau gak mampu, gak bisa, ngapainlah saya ngurusin dalam keadaan saya tidak suka. Ya ceraikan. Kalau terjadi perceraian, qadarullah wa ma syaa fa'al, kata Allah, masing-masingnya kami akan berikan kecukupan. Wa in yatafarraqa, kalau keduanya berpisah, yughnillahu kullan min sa'atihi, masing-masingnya akan Allah cukupi dengan keluasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kaya lagi Maha memiliki hikmah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, hadhihi al-hala ats-tsalitsah baina zawjayn, ini keadaan ketiga di antara suami istri. Keadaan pertama ini takhir, kalau tidak mau dan sebagainya, kalau sang istri menerima, enggak apa-apa, kamu saya bebaskan, saya halalkan, tidak memberi hak saya, yang penting saya tetap sebagai istrimu. Keadaan kedua, dalam keadaan sang suami memegangnya, memberikan hak-haknya, walaupun gak suka, dan itu berat bagi suami, ya kalau mau silahkan, tidak apa-apa. Yang ketiga, talak, cerai. Yang tidak boleh, fatadzaruha kal mu'allaqah, imma dicukupi dohir-dohirnya saja sebab batinnya dia tidak suka, atau ridho sang istri untuk tidak diberi hak-haknya, atau berpisah. Idza ta'addara al-ittifaq fa innahu la ba'sa bil firaq, kalau tidak bisa menunaikan kesepakatan damai, tidak mengapa untuk bercerai. Faqala in yatafarraqa, kalau keduanya berpisah, ay bi talaqin, apakah dengan talak, aw fathin, atau dengan ketentuan hakim dipisahkan, au khulu'in, atau dengan permintaan sang istri ke hakim, berarti berpisahnya suami dengan istri itu bisa dengan tiga sebab. Sebab pertama perceraian, sebab kedua khulu', permintaan sang istri untuk cerai ke pengadilan, bukan ke suami, namanya gugat cerai. Yang ketiga fasakh, keputusan hakim untuk dipisahkan. Maka yughdillahu kullan min az-zawjayn, Allah akan berikan kecukupan pada masing-masing dari suami istri yang sudah cerai tadi, min sa'atihi, dari keluasan Allah. Ay min fadlihi wa ihsanihi al-wasi' asy-syamil, karena fadilah Allah, kebaikan Allah yang sangat luas dan lengkap. Fayughni az-zawj bi zawjatin ghairin lahu minha, Allah akan berikan pada sang suami istri lain yang lebih baik. Dan akan memberikan pula pada sang istri suami lain yang lebih baik. Yughniha bi fadlihi, Allah cukupi dengan fadilahnya. Wa in qata'a nasibuha min zawjiha, walaupun terputus bagiannya dari suaminya, Allah Maha Kuasa untuk memberikan kepadanya rezeki dari jalan yang lain. Fa in razaqaha 'alal mutakaffil bi arzaqin jami'il khalq, karena dialah Allah yang memberikan rezeki dan menjamin rezeki-rezeki seluruh makhluk-makhluknya. Allah yang menjamin rezeki seluruh makhluknya. Al-qa'im bimasalihihim, yang menegakkan maslahat-maslahat mereka seluruhnya. Wala'allallah yarzuquha zawjan khairan minhu, dan bisa jadi Allah akan menakdirkan sang wanita tadi, sang istri yang sudah dicerai tadi, Allah berikan suami yang lain yang lebih baik. Wa kana Allahu wasi'an, dan Allah Maha Luas. Ai katsirul fadli, banyak luas fadilahnya. Wasi'ur rahmah, luas rahmatnya. Wasalat rahmatuhu wa ihsanuhu ila haitsu wasala ilaihi ilmuhu, rahmatnya dan kebaikannya mencapai semua yang dicapai oleh ilmunya. Walakinnahu ma'a dhalik hakiman, tetapi bersama dengan itu Allah juga memiliki sifat hikmah, hakim. Ayyu'ti bihikmatin, yakni akan memberi dengan hikmah. Wa yamna' bihikmah, Allah akan berikan dengan hikmah, atau Allah tidak memberi karena hikmah. Semuanya karena hikmah. Si fulan setelah dicerai dicukupi oleh Allah. Si fulan justru setelah bercerai tidak diberi kecukupan dari Allah. Semuanya ada hikmah, karena Allah memiliki sifat hikmah. Yani yang diberi, diberi karena hikmah. Yang terhalang, terhalang karena hikmah. Faidha tadat hikmatuhu man'a ba'di ibadih, kalau hikmahnya memberikan konsekuensi untuk terhalang orang tadi, hamba-hambanya, dari kebaikannya, maka dia terhalang dari kebaikannya karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bisababin minal abdi, mungkin karena sebab dari si hamba tadi sehingga tidak pantas untuk diberi kebaikan. Bisababin minal abdi la yastahiq mahul ihsan, karena sebab dari si hamba tadi sehingga dia tidak pantas diberi kebaikan oleh Allah. Ini hikmah. Haramahu adlan wa hikmatan, Allah halangi dia dengan hikmah dan keadilan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, bagaimana kita menceraikan dalam keadaan kita khawatir tidak ada yang akan memberikan nafkah pada wanita tersebut, atau enggak akan ada yang mengurusnya? Bukankah ini kedzaliman, menceraikan ketika sudah tidak layak? Barakallahu fikum, jawabannya ayat yang barusan kita baca. Wa in yatafarraqa, kalau berpisah Allah akan cukupi masing-masingnya. Kamu jangan berpikir bahwa Allah tidak memikirkan mereka. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi keduanya. masing-masing dari fadilahnya dengan hikmahnya. Kalau wanita tadi sesungguhnya wanita baik-baik, mungkin begitu selesai dari masa iddahnya sudah berdatangan para laki-laki yang akan melamarnya. Kasihan dia, wanita baik-baik dicerai, saya nikahi saja. Itu Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Enam, atau dengan cara yang Allah kehendaki, sehingga cerai itu barakallahu fikum, kalau dia tidak bisa memenuhi hak-haknya, maka solusinya yaitu apalagi, maka barakallahu fikum, kalau saja orang tadi atau wanita tadi memiliki anak penyayang dan seterusnya, maka suami tadi adalah bapak anak tersebut, gak mungkin akan dicerai kan. Dicerai itu ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkannya. Saya menikahi seseorang, tetapi dari sisi anak tidak dapat, dari sisi ini tidak dapat, dari sisi itu tidak dapat. Apalagi ternyata, maaf, malas, bukan main. Tidur aja, datang pagi lagi tidur, datang siang lagi tidur, datang malam lagi tidur. Masa boleh kalau diceraikan? Wajar, ceraikan. Mengapa? Karena dia diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengurusinya dalam keadaan dia tidak mendapatkan apapun dari istrinya. Berat bagi dia, maka dia ceraikan. Kecuali kalau sang istri tadi berkata, udahlah, jangan ceraikan saya, gak apa-apa kau gak berikan apapun padaku, gak memberikan giliran padaku, gak berikan nafkah padaku, gak apa-apa, yang penting statusku tetap istrimu, sehingga aku bisa meminta bantuanmu kalau ada sesuatu, bisa berbicara kepadamu kalau ada sesuatu, dan seterusnya. Itu silahkan, kalau mau ada suluh, maka nikah lagi istri yang berikutnya yang memiliki anak, al-wadud al-walud, penyayang dan banyak anaknya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahum bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.